وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، asal yang baru, ya. Nah, tafadhal, dibaca berikutnya. Ya, perjalanan dakwah Nabi, fasl, ya, harga. Haizu qasabin, qasabi sabqihim, itu pun mudaf. Haizu qasabi sabqihim, sabiqal ummati Abu Bakrin, fa'ajarahu fi dinillahi, wada'a ma'ahu ila Allahi, fastajaba li Abi Bakrin Usmanu. Siddiqatun nisa'i Khadijatun wa qamat bi a'ba'i as-siddiqiyyati wa qala laha laqad khashitu 'ala nafsi fa qalat abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abadan thumma istadallat bima fihi min as-sifati 'ala anna man kana yabdhalika لم يخزه الله أبدا فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه ولا تناسب الخزي وبهذا خزية. وبهذا العقل استحقت أن يرسل إليها ربها السلام عليكم. ما شاء الله. مع رسوله جبريل. ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب بارك الله فيك. نعم. Pasal yang baru yaitu perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala rahimallahu taala, lihat di sini waslun, asal. Lama da'a sallallahu alaihi wasallam ila Allah, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada Allah, istajaba lahu ibadullah min kulli qabilatin, maka hamba-hamba Allah dari segenap kabilah menyambut dakwah beliau, artinya menerima dakwah beliau. Ya, jadi di pasal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang meringkas Zadul Ma'ad memuat pasal tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi rasul. Berarti ini di Mekah. Maka beliau yang pertama kali beliau mulai dalam dakwah ila dakwah tauhid, ketika Allah berfirman kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, ini Maka ini ayat mengangkat Nabi SAW menjadi Rasul. Adapun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang mengangkat Nabi SAW menjadi Nabi. Nah, maka beliau berdakwah, mengajak manusia sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang pertama kali beliau dakwahkan ialah tauhid, menjelaskan keburukan, kebusukan, berhala-berhala yang selama ini disembah, tauhid-tauhid. Ini disebutkan, bahkan pernah kita lewati juga, yang Nabi sebutkan ialah memburuk-burukan, menjelek-jelekkan berhala mereka. Ya, bahwasanya berhala mereka la yanfa' wa la yadur. Nah, maka ya, diterimalah dakwah beliau. Nah, para ulama menyebutkan bahwa manusia pertama yang menerima dakwah beliau dari kalangan wanita adalah Khadijah, istri beliau. Dari kalangan pria dewasa, Abu Bakar As-Siddiq yang merdeka. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak, Bilal ibn Abi Rabah. Nah, para ulama berselisih siapa yang pertama kali, apakah Abu Bakar atau Khadijah. Namun ini sebenarnya tidak perlu diperselisihkan, dijamak saja sebagaimana yang tadi disebutkan. Dari kalangan wanita, Khadijah. Dari kalangan pria dewasa merdeka, Abu Bakar. Selesai. Bisa dipahami sini. Nah, Khadijah bintu Khuwailid, Ummul Mukminin. Ya. Nah, ambar kalau ya. Nah, kalau dari kalangan budak, Bilal bin Abdul Rabah. Dari kalangan maulah, maulah paham enggak maulah? Maulah itu budak yang dibebaskan. Nah, itu maulah, bekas budak. Nah, kalau dari kalangan maulah siapa? Yang pertama kali berisan. Siapa? Hah? Budaknya Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Siapa? Zaid bin Al-Harithah. Sebenarnya Zaid bin Harithah ini sebenarnya bukan budak. Namun beliau radhiyallahu anhu diculik. Diculik kemudian diperjualkan. Dan dibeli oleh Khadijah. Dan Khadijah menghadiahkannya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwah waktu itu sirriyah di awal-awal, hingga akhirnya Allah turunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, ini pengumuman dari Allah, dakwah terang-terangan. Fasda' bima tu'mar, sampaikanlah terang-terangan dari apa yang telah diperintahkan pada engkau. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka ayat ini menjelaskan tentang dakwah sekarang dengan jahar, dengan terang-terangan. Maka Nabi SAW mendakwahkan dakwah yang mulia ini kepada segenap musyrikin, alaniyatan, secara terang-terangan. Dan Nabi SAW disebutkan dalam sejarah, dimuat di kitab-kitab sirah, disebutkan da'a ilallahi alaniyah wasabba ibadat al-asnam wasabba al-asnam. Nabi mencela para penyembah berhala dan mencela berhalanya, subhanallah. Ya. Maka bertambahlah permusuhan kaum musyrikin kepada beliau, disebutkan di kitab-kitab. Fazadat adawatul musyrikin alaihi salatu wasalam. Bertambah pula permusuhan orang-orang musyrik kepada beliau. Ya. Jadi di awal-awal dakwah Nabi mengajak manusia kepada Allah dengan apa? Dengan mengajak mereka kepada Allah, menjelaskan ilah yang benar ialah Allah, plus menjelek-jelekkan berhala mereka, agama mereka. Ini Nabi isbat. Ya, siapa yang mengingkari ini berarti dia mengingkari dakwah Nabi. Ini dakwah Nabi. Tidak nyafiyun semata. Maka ketika kita menjelaskan haknya Islam, maka tidak sempurna penjelasan tersebut sampai kita menjelaskan batilnya selain Islam, kafirnya selain Islam. Nah, ini demikian. Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian beliau menjelaskan, fakana haiza qasabi, haiza qasabi sabkihim siddiqul ummati Abu Bakr radhiyallahu anhu. Nah, maka ya, yang pertama kali menyandang kedudukan sabiqihim sebagai orang yang mendahului umat ini, itu seniornya dari kalangan pria dewasa yang merdeka adalah As-Siddiqul Ummah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliaulah yang pertama kali beriman dari kalangan pria, dari kalangan pria dewasa yang merdeka. Nah, dan Abu Bakar tidak hanya beriman, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian ikut menyampaikan. Maka dari tangan Abu Bakar, ya, disebutkan di sini, dari tangan Abu Bakar, lihat, kata Syekh, fa'azarahu fi dinillah. Maka Abu Bakar membantu Nabi SAW dalam agama Allah, membantu dakwah. Wada'amahu ilallah. Ya, dan Abu Bakar ikut berdakwah bersama Nabi, berdakwah menjalankan perintah dakwah ini, mengajak manusia kepada Allah. Fastajaba li Abi Bakr, Utsman, Talha, Sa'ad. Nah, ini adalah hasil dakwah dari Abu Bakar. Maka yang menyambut seruan dakwah Abu Bakar adalah Utsman. Utsman bin Affan, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tiga orang ini termasuk dari 10 orang yang diberitakan kabar gembira dengan surga, al-mubasysyiruna fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan juga Utsman. Utsman ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ah, ini masya Allah, nggak tanggung-tanggung ini Abu Bakar. Ya, dan sahabat dulu begitu, dengar Islam sampaikan, ya, dengar Islam benar, udah sampaikan aja dakwah Islam. Lihat, ya, penduduk Madinah ketika Nabi berhijrah, mereka sudah berislam. Ya, apakah mereka mengikuti kajian Islam lewat siaran langsung? Nggak ada waktu itu. Gimana mereka bisa berislam sebelumnya? Mereka penyembah berhala. Ya. Mereka penyembah manat. Ya. Manat itu berhala besar yang ada di antara Madinah dan Mekah. Dan menjadi, ya, tempat mikot jemaah haji suku Aus, Khadraj. Ketika mereka hendak berhaji di masa kabila, masa dahulu. Sebelum diutusnya Rasul SAW. Dan ya, manat ini disembah oleh penduduk Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW datang, mereka sudah berislam. Gimana cerita mereka Islam? Siapa yang mendakwahkan pada mereka? Siapa namanya? Da'inya. Hah? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, Mus'ab bin Umair ke Mekah, dengar dakwah Nabi. Berislam, kemudian ke Madinah. Mendakwahkan penduduk Madinah. Dan berislam juga semua penduduk Madinah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, Mus'ab bin Umair. Ya. Daurah berapa hari itu Mus'ab bin Umair supaya penduduk Madinah berislam semua. Ya. Jadi untuk mendakwahkan tauhid, ya, jelaskan kebenaran Islam. Itu simpel mudah. Ya, simpel mudah. Jelaskan aja Islam ini yang hak selain Islam batil. Ya, lihat berhala kalian enggak bisa ciptain apa-apa. Maka berislamlah penduduk Madinah lewat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair baru dengar dakwah dari Rasulullah SAW, langsung mengislamkan penduduk Madinah. Dan Mus'ab bin Umair baru masuk Islam. Sebagaimana Abu Bakar baru masuk Islam, langsung dakwah. Dakwah lewat tangan Abu Bakar, bi'idznillah, lahirlah pejuang-pejuang Islam, Talha, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tiga orang ini masuk Islam bukan dakwahnya langsung Rasulullah SAW. Tapi dakwahnya Abu Bakar. Kapan Abu Bakar dakwah? Setelah berislam. Ya. Setelah berislam. Maka simpel. Ya. Maka simpel seperti itu mengajak orang ke Islam. Nah, yang perlu syarat-syarat itu untuk mengajar segala macam. Ya. Menempuh bidang studi, belajar. Nah, itu kalau kita mau mengajar pelajaran-pelajaran ya, yang diampu di majelis-majelis. Ya, baru kita perlu belajar ilmu alat. Kita perlu belajar akidah, ya, akidah yang benar, usul salasah, kitab tauhid, kasyf syubhat, akidah wasitiyah, tadmuriyah, hamawiyah, ya, itu baru. Lalu di tingkat-tingkat jenjang akademisi, kajian-kajian, kita belajar usul fikih, warakol, kita belajar al-lumah, atau kita belajar qawaid fikih, kita belajar kitab fikih itu. Namun kalau menyampaikan Islam langsung, menyampaikan Islam, menyampaikan batilnya kesyirikan langsung. Antum melihat kesyirikan di sebelah antum, enggak perlu, wah saya belum belum khatam ini kasbu syubhat. Saya belum khatam ini ya. Kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah Syekh Fauzan di Silsilah Rasail. Kelamaan. Berapa lama antum mengkhatamkan itu semua sedangkan kesyirikan di sebelah kanan kiri kita, depan belakang, atas bawah. Kelamaan. Ya udah jelasin itu syirik, itu mungkar, segala macam. Udah jelasin aja. Jelasin aja. Ya. Nah, ini enggak perlu kayak tadi kita menemu jin mesti selesai kitab ini dulu, kitab ini. Lihat Musa bin Umair. Dengar dakwah dari Rasul SAW ke Mekah, berislam, bagus Islamnya, ke Madinah langsung. Nah, karena memang saat itu juga belum ada syariat-syariat, belum ada perintah-perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa, ya, belum ada waktu itu. Nah, itu mudah. Nah, untuk menyampaikan Islam itu mudah. Ya, barakallahu fikum. Badarat ila istijabati siddiqatun nisa. Maka bersegera pula untuk menyambut seruan dakwah Nabi SAW Siddiqah dari kalangan wanita, yaitu ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang pertama kali menyambut seruan dakwah Nabi. Jadi para ulama kalau berselisih siapa yang pertama kali berislam, apakah Khadijah atau bintu atau Abu Bakar, dijamak oleh ulama yang lain dari kalangan pria dewasa merdeka Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah, ya, dari kalangan budak Bilal, dari kalangan maula budak yang dibebaskan Zaid bin Harisah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Nah, anaknya Rasul gimana? Anaknya Rasul SAW waktu itu belum mumayyiz, ya. Belum memayis, jadi enggak terhitung. Jadi itu udah langsung include ke ibunya, ke bapaknya. Ya. Langsung include ke ibunya, ke bapaknya. Langsung ikut ke Khadijah ibunya, ke bapaknya Rasulullah. Dari kalangan anak-anak yang kan Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat waktu itu disebutkan. Ali bin Abi Thalib berumur 8 tahun. Nah, kayak Fatimah, siapa lagi? Ummu Kulsum. Anak-anak Rasulullah SAW yang waktu itu masih hidup. Ya, mereka semuanya adalah include karena belum memasuki masa tamyiz, maka tidak dianggap. Paham gak sih? Nah, yang dianggap ialah yang sudah masa tamyiz, ya, belum balik. Ini yang namanya anak-anak begitu, yang belum balik. Nah, barakallahu fikum. Wa qamat ya. Bi'a'ba itu jamak dari Ab'un. Tulisannya Ab'un. Tulisan itu mufradnya Ab'un. Nah, ini jamaknya A'ba'i. Ab'un. Nah, itu hamzahnya yang kayak Ab'a'i'i-nya itu. Ab'un. Ya. Nah, saya tulisin mufradnya, ntar salah tulis lagi itu. Ana. Ayo. Tanggung jawab. Ya, itu tulisannya ya. Apa artinya? Aba, beban tanggung jawab. Dan Khadijah di sini ikut memikul beban tanggung jawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini Khadijah juga diberi julukan Siddiqah. Sebagaimana Abu Bakar juga ya dijuluki Siddiqah. Siddiq itu apa sih? Ya, yang dia mubalik fisik, yang sangat membenarkan, la yukadzib, tidak mendustakan. Nah ini, tidak mendustakan sama sekali. Sangat jujur gitu. Makanya dalam hadis disebutkan kan, la yazalu rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nah, itu siddiqan. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Walamma qala laha laqad khashitu an nafsi. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi. Ya, jadi setelah mendengar apa, setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira, turunnya surat Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pulang Rasul sallallahu ke rumah Khadijah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, saya sangat mengkhawatirkan diriku sendiri. Ya. Kata Khadijah yang menghibur. Apa kata Khadijah? Qalat abshir. Nah, bergembiralah kau. Fa wallahi, maka demi Allah, la yakhzika Allahu abada. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Nah, ini istrinya ini yang menghibur. Nah, makanya antum kalau mau cari istri nanti, nah, cari istri itu yang mendukung dakwah. Hah? Jangan cari istri yang kayak istrinya Nabi Lut. Yang mana komplotan sama musuh-musuh dakwah. Cari istri yang mendukung dakwah. Dan enggak mesti santri, ya. Enggak mesti dari kalangan santriwati, dari kalangan ustazah. Ya, yang mendukung dakwah. Yang mendukung dakwah itu bisa jadi dari kalangan biasa. Ya, ikut pengajian gitu. Siapa nih yang udah rawan? Raymond ini. Hah? Bu Hirob. Baik. Abshir. Thumma stadallat. Ini udah dibaca kan? Thumma stadallat bima fihi minas sifati ala man ala anna man kana kadhalik lam yukhzillah lam yukhzillahu abada. Kemudian Khadijah istadallat berdalil bima fihi, ya, dengan pernyataan beliau tadi bahwasanya Allah tidak akan menghinakan Nabi selama-lamanya. Ya, minas sifati ala man kana kadzalik. Beliau berdalil karena banyaknya sifat-sifat, karena adanya sifat-sifat bagi orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka lam yukhzihillahu abada. Maka Allah tidak akan menghinakannya selama-lamanya. Ya. Jadi Khadijah menjelaskan dengan penjelasan yang argumentatif, dengan sifat dan tabiat yang diketahui oleh Khadijah, yang itu ada semua sifat tersebut pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimat bi fitratiha, maka Khadijah mengetahui dengan fitrahnya. Wa kamali aqliha, dan Khadijah mengetahui dengan kesempurnaan pemahaman akalnya. Annal a'mala salihata wal akhlaqa al fadilata, bahwasanya amal soleh. Nabi SAW senantiasa beramal soleh. Nabi SAW ketika sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah beramal soleh, beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Tidak pernah memberikan peribadatan kepada selain Allah sedikit pun. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Tidak pernah sedikit pun. Nabi SAW melakukan peribadatan kepada selain Allah. Jadi tidak ada ceritanya Nabi SAW pernah, ya, pernah apa namanya, beribadah kepada tagut, enggak ada. Ya, Allah bebaskan Nabi, sucikan Nabi dari perbuatan nista tersebut, enggak ada. Ya, wal akhlaqu al fadilah. Ya, dan Nabi SAW memiliki akhlak yang luhur, dan ini diakui oleh orang-orang Mekah. Ya, tunasibu karamatallahi wa ihsanahu. Nah, maka ini selaras dengan karomah, karomah dari Allah dan kebaikan dari Allah. La tunasibu al-khizya. Ya, ini tidak selaras dengan penghinaan dari Allah. Tidak. Kalau orang yang senantiasa beribadah, bertutur luhur, punya kepribadian yang luhur sebagaimana Rasul, ini tidak cocok dengan mendapatkan penghinaan dari Allah. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha berdalil dengan hal ini. Masya Allah. Nah, wa bihada al-aqli, maka dengan pemahaman yang demikian dari Khadijah, istahaqqat as-siddiqah ayyur sila ilaiha rabbuha as-salama minhum ma'a rasulaihi Jibrila wa Muhammadin alaihima as-salatu wassalam. Masya Allah. Ya, maka di atas pemahaman Khadijah ini, maka layaklah beliau Khadijah radhiyallahu anha, ya, untuk Rabbnya mendapatkan salam dari Allah, Rabbnya yaitu Rabbuha, Rabbnya yaitu Rabbuha, Rabbnya Khadijah, Rabbuha itu fa'il dari yursil. Allah yursila ilaiha, mengirimkan apa kepada Khadijah? Assalama. Masya Allah. Dapat salam dari Allah. Ya Allah. Dapat salam dari Allah di dunia. Antum nih. Ya. Dapat salam antum. Dari siapa? Dari Ustaz Pulan. Oh, Masya Allah. Seneng gak? Seneng. Ya, dapat salam antum. Dari siapa? Dari Syekh bin Bas. Masya Allah. Ya, apa antum seneng? Oh, Syekh bin Bas udah wafat. Ya. Masih hidup. Dapat salam dari Syekh Abdul Razak. Seneng gak Isan? Senang. Nah, itu dari Syekh. Ya, ini dari Allah. Dapat salam dari Allah Subhanallah. Ya. Bersama dua rasulnya, dua utusan Allah. Utusan dari langit dan utusan di bumi, yaitu utusan langit Jibril. Utusan bumi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat salam. Ya. Dapat datang sebuah riwayat ya, riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Ketika itu Jibril datang kepada Nabi, maka Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, "Hadihi Khadijah." Hadihi Khadijah. Nah, kemudian kata Jibril apa? "Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha as-salama min rabbiha wa minni." Wabashirha bibaitin fil jannah min qasabin ya, la sakhab fihi wala nasab. Subhanallah. Ya, kata Jibril apa kepada Rasulullah SAW, kalau Khadijah datang kepada engkau, ya, kirimkan salam dari Allah dan dari diriku. Subhanallah. Jadi Khadijah dapat salam dua, dari Allah dan dari Jibril. Wabashirha bibaitin fil jannah, dan kabarkan kepada dia dengan sebuah rumah, istana di surga. Subhanallah. Masih hidup Khadijah itu. Kenapa demikian? Ya, karena Khadijah yang menopang dakwah Rasulullah SAW, membenarkan semua sabda Nabi, membenarkan dakwah Nabi. Ya, dakwah Nabi SAW di Mekah itu ditopang oleh dua orang yang sangat berpengaruh, Khadijah, istri beliau. Satu lagi siapa? Paman beliau Abu Thalib. Nah ini. Ya. Nah, padahal pamannya waktu itu belum masuk Islam. Maka ini juga menjadi isyarat bahwasanya kita boleh merangkul orang yang belum menerima dakwah sekalipun, selama orang tersebut bisa bersinergi dalam dakwah, walaupun dia belum menerima dakwah. Ya. Nah itu enggak perlu kita tanya orang dia manhajnya apa dulu nih. Manhajnya apa? Lah Abu Thalib manhajnya apa? Hah? Abu Thalib manhajnya apa? Kafir Quraisy. Gitu. Tapi bersinergi. Rasulullah SAW menjadikan Abu Thalib ya, sebagai tameng, dan Abu Thalib menjadi tameng juga. Makanya orang-orang Quraisy segan membunuh Rasulullah SAW karena keberadaan Abu Thalib. Dan Rasul menyadari hal ini. Ya, Rasul menyadari hal ini. Makanya Rasulullah SAW kabarkan. Ya, bahwasanya masa-masa Mekah ya didukung oleh dua orang yang sangat berpengaruh, istri beliau ya dan juga Abu Thalib. Nah. Boleh bekerja sama dengan ya yang orang yang belum mendukung dakwah selama tidak membatasi prinsip-prinsip dakwah kita. Misalnya Abu Thalib tidak pernah melarang Nabi SAW untuk menyampaikan ini dan itu. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, tafadhol. Daja. Berikutnya. Ya, Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musallifu rahimahullah. Wabadaro ila Islami Ali ibnu Abi Thalib. Wahwa ibnu Samana Simina. Sama ibn wahwa ibnu Samani. Mudofun ilaih kan? Wahwa mudof Sinina. Sinina. Wakila wakila aksaru. Wakana fi kafalat kafalati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akhadahu min amrihi khiyanatan lahu fi sanati mahlim. Sanati mahl itu maknanya sanah majaah. Sanah majaah, sanah tahun. Majaah itu kelaparan, tahun-tahun kelaparan. Terus wabadaru Zaid bin Harisata hubba Rasulillah. Hibbu. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana gulaman li Khadijah. Fa wahabahu lahu. Hulang fa wahabathu. Wahabat fa'ilnya Khadijah. Khadijah menghibahkan kepada Nabi. Nah, ulang. Fa wahabathu lahu. Wa ja'a abuhu wa ammuhu fi ammuhu. Ammuhu fi fida'ihi. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hal la ghayru dhalika? Qalu ma huwa? Qala ad'u fa akhbarahu. Fa itu fa akhbarahu. Antum huruf ba apa huruf ya? Oh, siapa yang itu yang huruf ya bukunya? Siapa yang fa ukhayyiruhu huruf ya. Fa ukhayyir memberikan pilihan. Jadi si Zaid ketika pamannya datang, bapaknya datang mau nebus ya. Mau nebus supaya dibebaskan dari budak, status budak Rasulullah. Diberikan pilihan, mana mau kemana, mau ikut orang tua atau tetap bersama Nabi, begitu. Terus? Fa inna ikhtarukum fa huwa lakum, wa in ikhtaruni fa wallahi ma ana billadhi akhtaru ala man ikhtaruni ahadan. Qala qad zadatna qad radad tana. Ya udah terus. Nasofi. Nasofi. Wa asalat. Wada'a fa khayyaruhu. Wa qala ma ana billadhi akhtaru 'alaika ahadan. Qala wa ihaqqa ya Zaid. Atakhtaru al-ubudiyyata 'ala al-furiyyata. Masyaallah. Wa 'ala ahli baitika. Masyaallah. Terus. Qala na'am. Laqad ra'aytu min hadzal rajul syai'an ma min hadzal rajul, rajul itu siapa maksudnya? Rasulullah SAW. Terus syai'an ma ana billadhi akhtaru 'alaihi ahadan abada. Falamma ra'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akhrajahu ila al-hajar hijr faqala ushhidukum anna Zaid ibn anna Zaidan ibni. Ah, ini apa mengambil anak ya. Zaid kan pernah di apa kalau bahasa kita ya. Mengut anak itu apa namanya? Adopsi. Adopsi ya. Tapi waktu itu langsung dinisbati Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka ya Allah larang yang demikian. Terus anna Zaidan ibni arsahu wa yarisu ya. Beda ya, yang kamu. Terus. Walam maro ada dika abu wa amhu taubat an usuhuma wan sorofa wadu iya Zaid bin Muhammadin hatta ja Allahu bil Islami. Fanazalat udahum li abaihim wa akasatu indallahi. Wadu iya min yawmaihim Zaid bin Harisata. Walam amal. Anis Zuhri. Anis Zuhri. Ma'alimna ahadan aslama qabla Zaidin. Wa aslama Qurqatu bin Nawfal. Wa fi jami'i Tirmidhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manami fi hayatil hasanati. Nah. Kemudian kata Syekh di sini, wabadarat ilal Islam Ali bin Abi Thalib, dan bersegera pula masuk Islam Ali bin Abi Thalib, wahwa ibnu Thamani di sini, ketika itu berumur 8 tahun. Nah, Ali bin Abi Thalib, beliaulah anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib waktu itu tinggal bersama Rasulullah SAW, artinya diasuh oleh Rasulullah SAW. Ya, karena bapaknya Abu Thalib waktu yang masih kafir, juga waktu itu Rasulullah SAW hendak balas budi ke pamannya. Waktu itu pamannya lah yang mengasuh Rasulullah SAW. Nah, sekarang gantian ketika sedang susah, ya Rasulullah SAW yang mengasuh anak pamannya. Nah, wakilah aksar, ada yang menyatakan umur Ali waktu itu lebih dari 8 tahun. Wakana fi kafalati Rasulullah SAW, dan Ali bin Abi Thalib waktu itu menjadi tanggungan, kafalah itu tanggungan. Artinya dalam asuhan Rasulullah SAW, dalam perwalian Nabi. Akhadahu min amihi Abi Thalib. Rasul mengambilnya dari pamannya Abi Thalib. I'anatan lahu fi sanati mahlin. Ini dalam rangka menolong pamannya di tahun-tahun krisis. Mahl itu kelaparan. Ya. Sanati mahlin itu sanah maja'ah. Maja'ah itu saat sanah maja'ah. Nah, mahal. Mahal itu tahun-tahun kelaparan. Wabadara Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah pun ya bersegera juga masuk Islam. Nah, ini yang pertama kali masuk Islam dari kakak Maulah. Maulah, Maulah itu ya yang jamaknya mawali, utaqa. Orang budak yang dibebaskan. Ya, kalau dari kalangan budak yang belum dibebaskan yang pertama kali masuk Islam dari siapa? Bilal. Ya, Bilal radhiyallahu anhu. Nah, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana gulaman li Khadijah. Awalnya beliau Zaid ini adalah budak Khadijah radhiyallahu anha. Fa wahabathu lahu. Kemudian Khadijah menghibahkan kepada Rasulullah SAW. Dia aslinya mamluk, mamluknya Khadijah. Nah, namun aslinya Zaid ini bukan budak. Zaid bukan budak aslinya. Namun beliau diculik, ya, diculik. Ya, kemudian diperjualbelikan. Setelah diculik, diperjualbelikan dan dibeli oleh Khadijah. Ketika masih kecil. Nah, ketika masih kecil dibeli oleh Khadijah. Maka jadilah budaknya Khadijah, masih kecil. Kemudian Khadijah menghibahkan kepada Rasulullah SAW. Dan jadilah Zaid sejak kecil tinggal bersama Rasulullah SAW. Ya. Zaid bin Harithah. Ini manusia pertama yang berislam dari kalangan maula, minal utaqa. Dari kalangan budak yang dibebaskan. Nah, wajah Abu Amuhu fidaihi. Nah, kemudian datanglah bapaknya Zaid, pamannya Zaid, ya untuk membebaskannya, bayar tebusan, ya, supaya diambil agar pulang ke mereka. Karena Zaid ini asli memang bukan budak, diculik gitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, halla ghayra dhalik, fa ukhayyiruhu, wa in ikhtarakum fahuwa lakum, wa in ikhtarani Allahi ma'ana billadhi akhtaru ala man ikhtarani ahada. Ya. Kata Nabi SAW kepada ayahnya dan pamannya Zaid. Ya, coba panggil dia. Ya. Fahalla ghaira dharik. Ya. Apa namanya? Halla ini kan seruan lembut ya. Seruan lembut. Ya. Sudikah? Ya, sudikah Anda semua wahai pamannya ayah dannya Zaid. Pilihannya bukan seperti itu, bukan ditebus, tetapi karena Rasulullah pun juga sedih kalau Zaid langsung diambil. Ya, kita kasih pilihan aja ke dia. Fa uhayyum. Kita kasih pilihan ke dia. Fa in ikhtarakum, kalau dia milih kalian, fa huwa lakum, dia milih kalian, enggak perlu ditebus. Enggak perlu bayar. Enggak perlu tembus. Wa in ikhtaroni. Tapi kalau dia milih saya, ya. Ya. Fa wallahi maka demi Allah, ma ana billadzi akhtaru ala man ikhtaroni ahada. Ya. Maka demi Allah, tidaklah aku. Aku memilih maka tidaklah aku, ini maknanya gini, billadzi akhtaru ala man ikhtaroni ahada. Maknanya aku tidak akan menolak siapapun yang telah memilihku. Jadi aku akan tetap pilih dia. Nah, jadi Rasulullah SAW menawarkan solusi lain kepada ayah dan pamannya Zaid yang hendak menebus. Sudah, gimana kalau jangan ditebus? Apa? Selain itu opsinya, ada opsi lain. Kalau dia memang pilih kalian, sudah, enggak usah dibayar, gitu. Ya, kata Nabi, "In ikhtarakum fa huwa lakum." Baik. Kemudian ya. Qad radattana ala nasaf wa ahsanta wada'ahu fa khayyarahu. Ya. Ya, akhirnya qala, keduanya menyatakan, paman dan bapaknya Zaid. Oh, si Zaid ternyata radattana, menolak kami. Ahsanta. Ya, kata mereka berdua kepada Rasulullah, ahsanta. Ya Allah, bagus. Fada'ahu wa khayyarahu. Maka ya, Nabi memanggil beliau dan Zaid memilih beliau. Faqala ma ana billadhi akhtaru alayka ahada. Qala waihaq ya Zaid. Bapaknya dan pamannya marah. Ya. Ya. Ketika Zaid memilih tetap bersama Rasul. Ya. Ma ana billadhi akhtaru alayka ahada. Kata Zaid, aku tetap akan, aku tidak akan memilih siapapun selain engkau wahai Rasulullah selama-lamanya, kata Zaid. Padahal pamannya, bapaknya datang menembus. Kata Zaid, saya tidak akan memilih siapapun selain engkau wahai Rasulullah selama-lamanya. Faqala, maka pamannya, bapaknya Zaid berkata, waihaki Zaid, celaka kamu Zaid. Nah, kata Zaid apa? Lihat perkataan beliau ini. Masya Allah. Akhtarul ubudiyata alal hurriyah. Masya Allah. Aku lebih memilih ubudiyah, tetap berada beribadah kepada Allah dibanding dengan hurriyah, dibanding dengan kebebasan. Bebas jadi budak. Artinya Zaid sudah paham. Kalau tetap bersama Rasul, bisa beriman, ya, bisa ibadah pada Allah. Kalau pulang ke bapaknya, ke pamannya, oh udah, ikut lagi agama kafir. Gitu. Karena bapaknya, pamannya, agama kafir. Maka Zaid menyatakan, akhtarul ubudiyata alal hurriyati. Masya Allah. Nah, wa ala ahli baitika, ditanya lagi. Dan juga kamu lebih mendahulukan ibadah daripada keluargamu? Qala na'am, kata Zaid. Iya, masya Allah. Nah. Subhanallah. Apa kata Zaid? Kata Zaid apa? Laqad ra'aytu min hadha rajul shay'an ma ana billadhi akhtaru 'alaihi ahadan abada. Aku sungguh telah melihat pada orang ini, sosok orang ini yang dimaksud Zaid apa? Rasulullah SAW. Sesuatu hal yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Artinya bagaimana perilaku luhur Rasulullah SAW sehingga aku tidak akan memilih siapapun dibanding beliau. Masya Allah. Ini Zaid. Ya. Zaid ini luar biasa. Jadi Zaid melihat keluhuran akhlak Nabi SAW. Ya. Bagaimana akhlak Nabi. Sehingga Zaid tetap berada di bawah ya, asuhan Nabi SAW. Sebagai budak sekalipun. Nah, itu enggak masalah. Kata Zaid, akhtarul ubudiyah alal uriyah. Masya Allah. Ya. Falamma ra'a dhalika Rasulullah SAW akhrajahu ilal hijr. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW melihat hal tersebut, maka ya, Zaid abar Rasul mengeluarkannya dari kamar. Faqal ushidukum anna Zaidan ibni. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah bahwasanya Zaid sekarang adalah anakku. Apa kalau diantem tulisannya? Apa diantem tulisannya? Arasahu. Kalau dia ini, yarisuni wa arisuhu. Sama aja. Ya. Kalau dia ini fi'il mudhari duluan. Nah, dia mewariskan aku dan aku mewariskan darinya. Artinya sudah dianggap sebagai anak kandung, begitu. Nah, ini waktu itu memang Zaid dinisbatkan demikian. Nah, itu di masa jahiliyah dahulu di antara kebiasaan mereka, ya, apabila mereka mengadopsi anak, ya, kemudian dinisbatkan anaknya kepada dirinya, maka mewarisi. Nah, jadi yang dimaksud dengan hijr itu maksudnya tadi bukan kamar, ya, yaitu apa? Ka'bah. Ya, ilal hijr maksudnya hijr Ka'bah. Tahu enggak hijr Ka'bah? Yang ada melingkar di situ. Hijr Ismail. Yang ada kayak melingkar. Nah, kayak kayu-kayu melingkar, nah, itu hijr. Nah, karena disitulah tempat nadwah, diskusi, ya, yang berkumpul di situ orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW menyatakan, saksikanlah bahwasanya Zaid anakku. Keduanya saling mewarisi. Nah, ini dahulu demikian perkaranya sebelum Al-Qur'an turun. Ya. Nah, setelah Al-Qur'an turun maka itu dihapus. Taib. Falamma ra'aya dzalika, maka tatkala keduanya paman dan bapaknya Zaid menyaksikan hal tersebut. Kalau diantum apa? Taubat anfusuhuma. Itu ya. Ya, wan sarafa. Maka ya jiwa mereka pun akhirnya lega. Ya udahlah gitu. Wan sarafa. Dan mereka pergi berpaling. Wadu'iya, dan dipanggillah Zaid ibn Muhammad. Nah, dipanggillah Zaid bin Muhammad hatta ja'allahu bil Islam, sampai Allah datang, ya, mendatangkan Islam. Dulu Zaid bin Muhammad kan, ya, sebagai ganti Zaid bin Harisah. Nah, jadi kenapa? Karena sudah dianggap anaknya sampai datangnya Islam. Ya. Datangnya Islam, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ma ja'ala azwajukum allai tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwaikum wallahu yaqulul haqq wa yahdi sabil. Ya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Itu panggillah mereka dengan nama bapak mereka sendiri. Ya, Islam datang melarang hal tersebut. Ya, Islam datang. Udu'uhum li'abaihim. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka sendiri. Ya, enggak boleh. Huwa aqsatu 'indallah. Itu yang lebih adil di sisi Allah. Ya, kalau enggak tahu nama bapaknya gimana? Ya, Allah jelaskan, fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kalian tidak tahu nama bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maula kalian. Ya. Walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, kalian tidak dosa terhadap apa yang kalian keliru di situ. Tapi yang dosa ialah yang sengaja di dalam hati kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini turun ayat ini. Akhirnya, fadu'iyya min yaumaidin min yaumi idzin Zaid ibni Harisah. Dipanggillah pada hari itu juga jadi Zaid bin Harisah. Maka Islam membatalkan yang demikian. Ya. Membatalkan yang demikian ini. Ya, kita mengun anak kemudian anaknya dinisbatkan ke kita. Enggak boleh, haram. Ya. Enggak boleh. Ya, sebagian ikhwah begitu. Bahkan ikhwah ini saya sebut ikhwah yang udah ngaji ini. Saya ngalamin sendiri. Ya, qadarullah dia berumah tangga, belum dikaruniai anak. Ya, qadarullah, ya. Ini kan takdir dari Allah semua. Nah, kemudian mengadopsi anak. Nah, tiba-tiba anaknya itu jadi bin dia atau binti dia. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Qala Ma'mar an-Zuhri. Ma'mar berkata dari Az-Zuhri. Ma'alimna ahadan aslama qabla Zaid. Ya. Kami tidak mengetahui dari seorang pun tentang Islam sebelum masuk Islamnya Zaid bin Harithah. Ya. Dari Ma'mar ya. Ma'mar dari Zuhri, Ma'mar berkata demikian. Ya. Maksudnya apa di sini? Itu maksudnya kami tidak mengetahui ada orang yang masuk Islam sebelum Zaid, yaitu sebelum masuk Islam dari kalangan Maula. Dari kalangan Maula, karena tadi sudah disebutkan. Pria dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar. Yang Huriyah. Ya, wanita, Khadijah. Anak-anak, Ali. Budak, Bilal. Dari Maula, ya, maksudnya siapa perkataan Ma'mar ini? Ya, maksudnya dari kalangan Maula, Utaqa. Ya. Wa aslama Warqah ibn Nawfal, sudah dibahas belum? Ya. Sudah dibahas belum? Nah, Warqah ibn Nawfal ini masuk Islam ya. Dia ahli ilmu, ahli kitab dahulu dan pendetanya. Dia bukan dukun. Ya. Si penghina Rasul SAW menyatakan Warqah ibn Nawfal sebagai apa? Dukun. Itu yang setan gondrong penghina Rasul SAW. Menyatakan Warqah bin Nawfal itu dukun. La ilaha illallah. Itu kurang ajar ya. Kurang ajar. Tapi cukup dulu. Nanti kita lanjut. Nanti das biasa. Ya. Das biasa. Jam 9 sampai habis zuhur insyaallah. Subhanallah. Ya, bidik syukur. Dan tasawuf.